Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kegiatan ta'lim kita membaca syarah lumat al-i'tiqad al-hadi ila sabilir rasyad. Terakhir telah kita masuk pada penyebutan tentang keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nomor berapa kemarin? Ada yang nulis? Catatan terakhirnya apa kamu nak? Kita murojaah saja dengan cepat ya. Ada 12 poin. Yang pertama, khatamun nabiyyin. Nabi kita adalah penutup para nabi. Nabi kita adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sepeninggal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Tulis sama antum nak. Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa qataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang bapak, salah seorang di antara laki-laki di antara kalian. Bukan seorang bapak laki-laki di antara kalian, yakni beliau tidak memiliki keturunan dari laki-laki, putri-putrinya beliau, putra anak-anak beliau adalah wanita. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah Rasulnya Allah. Wa khataman nabiyyin, dan beliau penutup para nabi. Yang kedua, Sayyidul Mursalin. Beliau adalah sayyidnya para rasul. Sayyidnya para rasul, dan ini sudah kita lewati dalam pembahasan di bulan yang telah lalu. Beliau adalah sayyidnya para rasul. Sayyid yakni apa? Tokoh nomor satunya. Yang ketiga, la yatimu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi. Tidaklah sempurna iman seorang hamba sampai dia mau beriman dengan risalahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidaklah mereka beriman sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim, sampai mereka berhakim kepadamu terhadap segala permasalahan yang ada pada mereka. Yang keempat, la yuqdha bainan nas illa bi syafa'atihi. Keistimewaan nabi kita yang keempat adalah manusia tidak akan dihisab, yakni berpindah dari mahsyar menuju ke hisab, kecuali dengan sebab syafaatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disilakan dengan syafaatul kubra atau syafaatul uzma, di mana manusia semuanya berada di mahsyar 50 ribu tahun lamanya dan tidaklah mereka berpindah pada masa hisab kecuali terlebih dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Azza wa Jal, kemudian Allah memberikan kepada beliau izin, memberikan syafaat kepada umat manusia untuk disegerakannya hisab. Dan ini keistimewaan, karena Nabi yang lainnya tidak mampu, Rasul yang lainnya juga tidak bisa. Yang kelima, sabqu ummati al-umam fi dukhul al-jannah. Sabqul ummatihi al-umama, umatnya beliau mendahului semua umat yang lainnya fi dukhulil jannah, dalam perihal masuk surga, dalam perihal apa? Masuk surga. Dan ini keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan nabi kita ke dalam surga pertama kali, kemudian disusul umatnya beliau, baru yang lainnya dan baru yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirunal awwalun yaumil qiyamah. Nahnul akhiruna as-sabiqun yaumil qiyamah. Nahnu, kita ini, kata Rasul, akhirun, kaum yang terakhir. Tetapi kita ini as-sabiqun, disebutkan dalam redaksi yang lainnya al-awwalun, namun kita ini adalah orang-orang yang pertama-tama, yang awal masuk ke dalam al-jannah, baru disusul dengan kaum-kaum yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka-mereka yang pertama-tama masuk dalam al-jannah. Amin. Yang berikutnya, yang keenam, sahibu liwa'il hamdi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa bendera kehormatan. Pemilik bendera kehormatan. Liwa artinya adalah bendera, alhamdi kehormatan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadis ini riwayat Muslim. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak manusia semuanya. Sayyid itu rogem wahid, orang nomor satunya. Itu namanya sayyid. Petinggi yang paling tinggi. Aku adalah sayyidnya anak manusia semuanya. Yaumul qiyamah. Wala fakhra. Dan tidak ada kesombongan. Artinya ucapan ini bukan ucapan yang muncul dari kesombongan beliau. Ini wahyu. Di mana Allah wahyukan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat. Agar umat tahu kedudukan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena ini berkaitan dengan alam ghaib nanti di akhirat. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, ana sayyidu walidi Adam yaumil qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyidnya anak manusia nanti di yaumil qiyamah dan tidak ada kesombongan padanya. Yani beliau tidak sombong. Wa biyadayya, dan pada kedua tanganku lah, liwa alhamdi, bendera kehormatan, wala fakhra, dan tidak ada kesombongan. Wa ma min nabiyyin yawma idin Adam faman siwah illa tahta liwa'i. Masih ucapan Nabi, wa ma min nabiyyin, dan tidak ada seorang nabi pun nanti di yaumil kiamah Adam dan siapapun yang lainnya kecuali mereka berada di bawah benderaku, kecuali tahta liwa'i, semuanya nabi, semuanya rasul ada di bawah benderaku. Beliau orang terdepan, beliau orang yang termulia, terpuji, orang nomor satu di semua jajaran para nabi dan para rasul. Wa ana awwalu man tashaqqa anhu al-ardh, dan aku adalah orang yang pertama kali terbelahnya bumi untukku. Yani yang dibangkitkan pertama kali dari kubur adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Wala fakhra ra Tirmidzi wa qad ra al-ula wal akhirah Muslimun. Riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Muslim yang pertama dan yang akhirnya. Yang ketujuh, keistimewaan Nabi yang ketujuh, kekhususan Nabi yang ketujuh adalah sahibul maqamil mahmud, pemilik kedudukan yang sangat terpuji. Sahib maqamil mahmud, al-maqamil mahmud, kedudukan yang terpuji. Ay al-amul ladhi yahmadu alaihi al-khaliq wal-makhluq liqalihi ta'ala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebutkan dalam surat Al-Isra, sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asa an yab'athaka, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkanmu maqaman mahmuda, pada kedudukan yang sangat terpuji, dipuji oleh Allah dan dipuji oleh semua makhluk. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh semua makhluk. Wa hadzal maqam wa ma yusalu min manakibihi yaumil qiyamati min asy-syafa'ati wa ghairiha. Dan kedudukan yang paling mulia ini hanya untuk beliau, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Yang ke-8, sahibul haudil murud, pemilik telaga yang paling besar dan paling banyak umatnya yang bisa meminum dari telaga itu. Wal muradu al-haudul kabirul kathiru wariduha awariduhu amma mujaradul hiyad faqad min marra anna likul nabiyin haudun anna likul nabiyin haudun. Yang ke-8 ini, antum perhatikan di sini, dalam hadis yang telah kita lewati pembahasannya di pertemuan sebelum COVID. Wah, tasik kemutan nonton wak. Tasik kemutan insyaallah. Likullin nabiyyin haudun. Nabi menyatakan semua nabi itu memiliki telaga, telaga atau danau. Sama saja al-haud bahasa Arabnya. Tetapi yang menjadi keistimewaan bagi Nabi kita adalah telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling besarnya. Tuluha atau tuluhu syahran. Tuluha syahran wa irduha syahran. Panjangnya adalah sepanjang perjalanan manusia 1 bulan. Dan lebarnya juga perjalanan manusia selama 1 bulan. Waktu ruha wariduha, dan yang paling banyaknya orang yang meminum dari telaga tersebut. Ini keistimewaan. Nah, apa hikmahnya, manfaatnya bagi kita dengan telaga ini? Nabi menyebutkan, man syariba minha lam yadma abadan. Barang siapa yang mampu meminum dari telaganya Rasul dari umat ini, maka dipastikan dia tidak akan haus untuk selamanya. Ibnu Taimin memberikan keterangan, wa huwa min ahlil jannah, dan dia pasti ahlul jannah. Karena apa? Dia mukmin, ahlul tauhid, ahli sunnah. Beliau mengisahkan di saat itu nanti, ketika umat manusia berdesak-desakan ingin meminum dari telaganya Nabi alaihissalatu wassalam, tiba-tiba ada di antara orang-orang yang berusaha minum dari telaganya Nabi terpental ke belakang. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan kepada malaikat, ummati, ummati, ini umatku, ini umatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran dan mengatakan, ini umatku, umatku. Maka dikatakan oleh malaikat, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Rasul, apa-apa yang mereka telah ada-adakan sepeninggalmu. Nah, di sini disebut kila para ulama, ahlul bid'ah, orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan minum dari telaganya Nabi alaihissalatu wassalam. Dia terpental kembali ke belakang dan tidak bisa meminumnya. Maka mudah-mudahan kita ahlu sunnah, orang-orang yang ingin mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam dengan jazakallahu khair, mengikuti Nabi dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan untuk minum dari telaganya Nabi. Amin. Kenapa? Karena lam yadma badahu abadan, tidak akan haus untuk selamanya. Kalau di dunia minum haus lagi, minum haus lagi. Karena kalau di dunia minum kemudian tidak haus lagi, para bisnismen tukang galon nggak laku lagi, Pak. Ya. Karena itu masih ada haus dan masih ada haus. Yang berikutnya, yang ke-9, 10 dan 11, 3 poin dalam satu pembahasan. Beliau adalah imamun nabiyyin, imamnya para nabi. Betul-betul imam. Imam sholat. Kalau yang tadi kita baca, tokohnya semua para nabi. Dalam segala hal. Pada poin yang ke-9 ini, beliau adalah imamnya para nabi. Ketika kapan? Ada yang bertanya, bukankah para nabi sudah pada meninggal dunia? Mana mungkin nabi mengimami sholat para nabi? Jangan bilang mana mungkin. Karena ini adalah kehendak Allah. Dan Allah Maha Mampu untuk mengumpulkan para nabi, kemudian mereka sholat di belakang Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Sangat mampu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Urusan Allah apabila mengendaki sesuatu, tinggal Allah katakan kun, jadilah. Maka jadilah seperti apa yang Allah kendaki. Semua para nabi berkumpul dan Allah Maha Mampu untuk itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk kemudian Nabi kita mengimami mereka. Dan itu kejadian ketika beliau Isra dan Mi'raj. Wahakadakum. Yang berikutnya, yang ke-11. Yang ke-10. Wa khatibuhum. Beliau adalah jubirnya para Nabi. Khatibuhum, jubirnya para nabi. Di mana ini? Ketika kapan? Ketika terjadi sebelum Syafaatul Kubra. Di mana umat manusia sudah sedemikian parah di mahsyar, di atas kepala mereka matahari hanya jarak 1 mil, yakni 1,6 km. Mereka tenggelam oleh keringat-keringat mereka masing-masing, tanpa makan, tanpa minum, tanpa alas kaki, tanpa pakaian. Tapi kondisi sangat mengerikan dan menakutkan, sampai ketika Rasul mengatakan, yuhsyarun nas khufatan uratan ghulan buhman, manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralaskan kaki, tidak membawa apapun dan belum dikhitan. Aisyah kemudian mengatakan, wa auratah yanduru ba'duna ba'duna aw kama qal, wahai Rasulullah, alangkah malunya dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian apapun, sebagian melihat kepada sebagian yang lainnya. Maka Rasul mengatakan, al-amru ashaddu min dalik. Wahai Aisyah, kondisi di mahsyar itu sangat mengerikan, sehingga tidak ada lagi orang yang mau melihat pada aurat manusia yang lain. Tidak terfikirkan hal itu, karena saking mengerikannya. Dan itu berlalu 50 ribu tahun lamanya. Nah, kondisi yang sangat mengenaskan itu, manusia datang kepada Adam, ya Adam, anta abul bashar antabuna alam tara ala ma nahnu fi, wahai Adam, engkau adalah bapak kami, apa engkau tidak melihat kondisi kami seperti ini? Mereka minta untuk Adam memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk disegerakan hisab, enggak mampu. Kemudian mereka datang kepada Nuh, anta awwal rasulin arsalallahu arsalaka Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kama qal, manusia datang kepada Nuh, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Apa engkau tidak melihat kondisi kami seperti ini? Mintalah kepada Allah agar disegerakan hisab. Nuh mengatakan tidak mampu. Masing-masing menyebutkan udurnya, alasan-alasan mengapa tidak mampu. Kemudian mereka datang kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, tidak mampu, disebutkan alasannya. Antum kalau mau lebih tahu dalam hadisnya yang panjang. Kemudian mereka datang kepada Musa, Musa juga ya ta'adhar, tidak mampu. Kemudian datang mereka manusia kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, ada rasul setelahku yang lebih afdal daripadaku. Datanglah manusia kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, disitulah Nabi sebagai khatibuhum. Khatibuhum, juru bicara para nabi. Juru bicara bagaimana maksudnya? Berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan permohonan manusia guna disegerakannya hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah yang belum pernah tersebut di muka bumi ini, memohon kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada nabi kita, irfa' ra'sak wa qul isma' washfa' tushfa', angkat kepalamu wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, mintalah engkau akan diberi permintaanmu, mintalah syafaat, engkau akan diberi izin memberikan syafaat. Itulah di saat itu nabi kita disebut sebagai khatibuhum, juri bicara semua para nabi. Wa sahibu syafaatihim, dan beliau adalah pemilik syafaatnya mereka. Kisahnya sama, pemilik syafaat manusia semuanya adalah Syafaatul Kubra, ketika kejadian di masa manusia meminta disegerakan hisab. Ini semuanya terdapat dalam hadis satu, hadis Ubay bin Ka'ab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kana yaumul qiyamati, ketika kiamat terjadi, yakni kisah ini kelak nanti di yaumul akhir. Nabi mengatakan, kuntu imamun nabiyyin. Aku adalah imamnya para nabi. Wa khatibuhum. Dan aku adalah juru bicaranya mereka. Wa sahibu syafaatihim. Dan aku adalah pemilik syafaatnya mereka. Ghaira fakhra, tanpa sombong. Kadangkala ada orang mengatakan, kalau ada orang yang menunjuk saya ini, saya ini, saya ini, wah kamu sombong, ngaku paling besar, ngaku paling tinggi, paling terhormat, paling-paling, itu kesombongan. Nabi kita mengatakan kalimat itu, tapi bukan kesombongan. Itu adalah perintah Allah, wahyu yang harus disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Karena tidak ada yang tahu seperti ini kecuali beliau. Ini jalurnya, jalur wahyu. Jadi kalimat ini bukan sahabat yang mengatakan. Kalimat ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kedua belas ini yang terakhir disebutkan dalam kitab ini. Ada satu kitab yang menyebutkan kekhususan, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 lebih. Kalau di sini hanya 12. Antum bisa lihat, saya lupa judulnya itu, kitabnya tipis. Dulu saya pernah membacakannya di salah satu majelis. 40 lebih keistimewaan dan kekhususan hanya bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja. Kalau disebutkan di sini hanya 12. Yang ke-12 adalah ummatuhu khairul umami. Ummatuhu, umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Hal ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kalian semuanya adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi umat manusia. Tafsir ayat ini kaum muslimin, kuntum dalam ayat ini adalah para sahabat. Al-mukhatab, orang yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal pada dhamir kuntum adalah orang-orang yang hidup di zaman ayat ini turun. Tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Nabi. Tidak ada makna yang lain. Sehingga kita sangat heran dan ketawa, bahasa lainnya ngakak begitu, ketika ayat ini diterjemahkan ke jamaah tabligh. Loh, apa ada yang menafsirkan itu? Ada. Gara-gara, bukan gara-gara. Karena ada kalimat ukhrijat. Dikeluarkan. Di mana jamaah tabligh memiliki amaliyah keluar. Yaitu apa? Khuruj. Kuntum khairu ummatin, kalian sebaik-baik umat. Khuruj kepada umat manusia. Nah, ini jamaah tabligh kata mereka. Bagaimana ini ditafsirkan ke jamaah tabligh? Jamaah tabligh baru kemarin ayat ini turun di zaman sahabat. Sehingga kalau seandainya ayat ini adalah jamaah tabligh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in beratus-ratus tahun yang lalu, bukan sebagai umat yang terbaik. Umat yang terbaik, umat jamaah tabligh yang keluar baru kemarin. Nah, bagaimana mungkin? Jangan ngawur menerjemahkan dan memaknakan ayat Al-Quran. Ukhrijat ini disebutkan oleh para ulama adalah Allah munculkan, Allah ciptakan sebaik-baik manusia adalah sahabat. Sahabat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. menjadi umat yang sebaik-baik umat manusia. Dan ini sesuai dengan nas hadis Nabi. Ya tentunya bukan dikatakan sesuai. Ini ayat Al-Quran. Nas ini sudah cukup bagi kita. Terlebih lagi Nabi kita menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik umat manusia adalah generasiku. Generasi beliau, yakni para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka sebaik-baik umat manusia. Bisa dipahami hadirin? Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka itu. Amin. Kenapa? Karena kita termasuk dari umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya pada poin ke-22 dalam kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad. Qala Imam Ibnu Qudamah. Kita menginjak pada pembahasan bab lain. Kalau tadi bab tentang keutamaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Bab berikutnya adalah tentang keutamaan sahabat. Ummatuhu khairul umami wa ashabuhu khairu ashabil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Umatnya beliau adalah sebaik-baik umat. Umatnya beliau yang mana, Mas? Umatnya beliau, perhatikan ke sini. Umatnya beliau ada dua penyebutan. Penyebutan pertama ummatud dakwah. Yani umat yang terkena kewajiban mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Siapapun yang hidup di zaman Nabi diangkat menjadi rasul, siapapun orangnya, dari bangsa manapun, kulit manapun, warna apapun dia, semuka bumi ini adalah umatnya beliau sampai yaumul qiyamah. Semuanya adalah umatnya beliau. Sudah tidak ada lagi umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, sudah tidak lagi. Yang dulu umatnya Nabi Musa, yang dulu umatnya Nabi Isa, menjadi umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Semuanya berkewajiban mengimani ajarannya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Siapa yang tidak beriman kepada ajarannya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka dia kafir. Berbeda hanya dengan umat zaman dulu. Kullu ummatin yub'atsu ala qalamihi. Nabi mengatakan kullu nabiyyin yub'atsu ala qaumihi. Setiap nabi rasul diutus kepada kaumnya masing-masing. Syariatnya diberlakukan pada kaumnya masing-masing. Wab'itsu ilan nasi kafatan. Adapun aku diutus oleh Allah kepada umat manusia semuanya. Kalau dulu orang yang umatnya Nabi Musa, kewajibannya beriman kepada Nabi Musa. Tidak berkewajiban untuk beriman kepada syariatnya Nabi Syuaib yang sejaman dengan Musa. Tidaklah kemudian diwajibkan mengimani masing-masing di waktu itu. Tetapi setelah Nabi kita diutus menjadi Nabi, semua umat manusia yang hidup menjadi umatnya beliau. Artinya berkewajiban mengikuti beliau. Siapa yang tidak mau mengikuti beliau, maka hukumnya kafir. Bisa dipahami? Ya. Kenapa Yahudi kafir menurut agama Islam? Walaupun dia mengikuti Musa. Kenapa orang Nasoro dikatakan kafir dalam agama Islam? Walaupun mengikuti Isa. Dikarenakan apa? Mereka itu telah menjadi umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang berkewajiban mengikuti Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang sudah tidak berlaku lagi syariatnya Musa dan Isa. Ini dia. Maka mereka kafir karena menolak syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengucapkan, "Man sami'a bi wa lam yu'min bi." Barang siapa yang mendengar tentangku, siapapun orangnya, mendengar tentangku, namun dia tidak mau beriman kepadaku, maka dia kafir. Hakada ikhwan, umat dakwah, umat semua manusia. Yang kedua, ummatul ijabah. Yang kedua adalah ummatul ijabah. Orang-orang yang ada di umatnya beliau yang menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut dengan ummatul ijabah. Dari zaman sahabat ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Termasuk kita muslimin, walhamdulillah. Kita menerima dakwahnya beliau, kita mengimani ajarannya beliau, kita mentaati, menjalankan dan meninggalkan apa yang menjadi perintah dan larangan beliau. Kita terus istiqamah di atasnya. Mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Hadirin yang muliakan, kalau kita terus seperti itu, kita masuk ummatul ijabah, dan ini sebaik-baik umat di seluruh umat manusia. Ini bicara tentang apa? Mayoritas, bukan mayoritas, keseluruhan umat. Bukan berbicara tentang kekhususan sahabat. Bisa difahami? Ya, kemudian bicara yang berikutnya adalah washabuhu khairul asba ashabil anbiya. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah khairu ashabil anbiya. Sebaik-baik sahabat-sahabat semua para nabi alaihi wassalatu wassalam. Hadirin sekalian, setiap nabi Allah berikan sahabat-sahabatnya. Saya ulangi, bukan setiap nabi, karena adanya nabi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti nabiyyun ma'ahu wahidun aw itsnan. Nanti di yaumil qiyamah ada seorang nabi yang pengikutnya hanya satu atau dua. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ya, bahkan dibunuh oleh kaumnya. Hadirin kaum muslimin rahimin jami'an, sudah kita lewat dalam pertemuan yang di bulan kemarin, nabi kita orang nomor satu di jajaran para rasul. Masih ingat ulul azmi? Lima rasul terbesar. Siapa yang bisa menyebutkan secara generasi, sejarah? Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian Ibrahim. Kemudian Musa. Kemudian Isa. Kemudian Muhammad alaihissalatu wassalam. Dikatakan kemudian karena memang datangnya setelahnya dan setelahnya. Secara keutamaan, secara keunggulan, nabi kita orang nomor satu. Kemudian disusul Ibrahim. Kemudian disusul Musa. Kemudian antara Nuh dan Isa. Syekh Ibn Uthaimin mengatakan dua-duanya memiliki keistimewaan dan tidak bisa dipastikan mana yang lebih afdal, Nuh atau Isa. Di mana itu pembahasan? Kitab ini juga. Lumat al-i'tiqad, dan telah lewat pembahasannya. Nah, Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat. Nabi Ibrahim memiliki sahabat. Nabi Musa memiliki sahabat. Demikian pula Nabi Isa dan Nabi Nuh. Masing-masing memiliki pengikut. Kalau bahasa Arabnya, sahib atau ashab. Atau adba' pengikut. Sebaik-baik ashab atau sebaik-baik sahabat adalah sahabat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dibandingkan dengan sahabatnya Nabi Ibrahim, dibandingkan dengan sahabatnya Nabi Musa dan seterusnya. Sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik atau yang paling baik di antara semua sahabat-sahabat para nabi dan rasul yang ada. Apa pentingnya pembahasan ini? Penting. Ini i'tiqad kita. Kaum Syiah. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan keterangan dalam kitab Syarh Sunnah Idhaful Qari. Kalau engkau pengen tahu sesatnya Syiah, kalau ditanyakan kepada kaum Nasara, siapa orang yang terbaik di antara kalian? Mereka menjawab Hawariyun. Al-Hawariyun. Orang-orang yang menjadi sahabatnya Nabi Isa. Pembela Nabi Isa. Mereka orang-orang yang berjuang bersama Isa. Itu jawabannya orang-orang Nasara. Demikian pula kalau Yahudi tanya siapa yang terbaik? Musa terbaik dan ashab Musa. Tetapi kalau engkau tanya kepada Syiah, siapa orang yang terjelek? Jawabannya adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kaum yang paling terjelek. Ini Syiah. Karena ini pembahasan sangat penting bagi kita umat Islam agar tahu yang benar dan agar menjauh dari i'tiqad yang batil, keyakinan yang mencela dan menghina sahabat-sahabat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wa afdalu ummatihi Abu Bakrin. Maksudnya apanya Imam Ibnu Qudamah? Seafdal-afdal ummat Muhammad alaihi salatu wasalam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Seafdal-afdal semua orang yang ada di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Thumma Umar, kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Thumma Utsman, kemudian Utsman. Thumma Ali, kemudian Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dikatakan kemudian memiliki makna tertib. Tertib, tertib di sini bukan tertib teratur, urutan maksudnya. Urutan pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Umar. Yang ketiga Umar, yang keempat Utsman, yang kelima Ali karena disebut nabinya. Kalau khulafahnya, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Baru kemudian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam rinci dalam kitab ini, yang kedua adalah 10 nama sahabat besar yang dikenal dalam hadis asyaratun mubasyirun bil jannah. Al-asyaratu 10 sahabat yang dikumpulkan namanya oleh Rasul sebagai ahlul jannah. Kemudian baru disebut ashabu badrin, orang-orang yang ikut perang Badar lebih utama dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Baru kemudian yang lainnya dan begitu seterusnya dibagi seterusnya. Secara umum muhajirin lebih afdal daripada kaum ansar. Dan semuanya sahabat-sahabat Rasul adalah ahlul jannah. Dijamin masuk surga. Duhai seandainya kita hidup di zaman itu. Ada yang mengatakan kalimat itu? Itu salah, Pak. Kenapa kok salah? Karena belum tentu hidup di zaman itu sebagai sahabat. Kalau hidup di zaman itu sebagai sahabatnya Abu Lahab, Abu Jahal, malah sebagai ahlun nar. Jangan berhayalan sesuatu yang tidak mungkin, mari kita syukuri hidup di zaman sekarang. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita taufik mengenal tauhid, mempelajari tauhid, mendalami tauhid, sehingga mudah-mudahan selamat dari syirik. Kita mengenal sunnah, mendalami sunnah, mana ibadah yang sunnah, dan juga kita mengerti tentang bid'ah dan bahayanya. Semoga dengan itu selamat kita dari bid'ah dan menjadi ahli sunnah yang hakiki. Bersyukur kepada Allah, ini nikmat besar. Kalau dulu di zaman Nabi, orang yang beriman kepada Rasul di awal-awal sangat sedikit dibandingkan dengan musyrikin. Tetapi beransur-ansur mereka banyak. Banyak. Sampai hari ini muslimin banyak. Tetapi bedanya kalau dulu mereka adalah asing. Karena memang kemunculan Islam di awal-awal adalah asing. Di tengah-tengah musyrikin dan kafirin. Tetapi sekarang ini Islam menjadi asing di tengah-tengah umat Islam. Ketika sunnah diserukan, siapa yang menentang? Umat Islam sendiri. Yang melabeli dengan Islam garis keras. Yang melabeli Islam yang tidak bisa menghormati kearifan lokal. Islam itu agama orang Arab. Datang ke Indonesia itu harus menghormati kebudayaan yang ada di Nusantara. Sehingga Islamnya itu harus mengikuti Nusantara. Hadirin sekalian, Islam asing di tengah-tengah umat Islam. Maka di saat seperti ini sangat berat untuk kita melakukannya. Walhamdulillah Allah berikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kemampuan, kemudahan untuk bisa mengamalkan dengan mudah di kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebentar lagi masuk waktu maghrib. Kita persiapan salat maghrib insyaAllah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.